bil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sampai kepada pembahasan salatun nafli. Dari berapa sekarang sampai sih? 20 ya. 21. Kita telah selesai membahas tentang salat-salat fardu, tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa yang membatalkan, ya kan? Sudah kita bahas juga sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi dan yang lain-lain dan telah selesai. Sekarang kita masuk kepada salat-salat sunnah. Ya, salat sunnah-sunnah ini tentu kenapa dibahas di sini? Karena tentu dia tingkatannya lebih rendah dari tingkatan salat fardu. Ya kan? Salat fardu kemudian setelah itu salat sunnah. Kemudian kenapa diletakkan di sini? Karena salat sunnah ini guna awalnya adalah untuk menutup kekurangan yang terjadi pada salat sunnah. Contoh kekurangannya adalah kita kurang khusyuk, kurang mentadabburi ayat Quran. Dalam salat kan kita dianjur mentadabburi ayat yang kita baca. Ya kan, ayat azab umpamanya menangis dengan ayat azab. Ayat nikmat kita berangan-angan mendapatkan nikmat tersebut, ya kan? Ternyata dalam salat kita kurang khusyuk. Nah, kekurangan khalal dalam sholat itu bisa ditutup dengan sholat sunnah. Setelah itu kita dianjurkan sholat rawatib. Itu untuk menutup kekurangan yang terjadi pada sholat fardu kita. Paham ya? Tapi sholat fardu itu tingkatannya tinggi sekali di atas. Ya kan? Di atas. Karenanya kalau seandainya kita ketinggalan sholat fardu, itu tidak bisa diganti dengan sholat sunnah di dunia. Bagaimana maksudnya? Sekarang dia seharian tidak sholat. Apakah bisa diganti dengan sholat sunnah untuk kita katakan tadi faedahnya adalah untuk menutup kekurangan di dalam sholat. Bukan mengganti sholat. Artinya kalau kita tinggal sholat fardu, tidak boleh diganti sholat sunnah. Wajib sholat fardu sendiri. Wajib diqadha. Ya kan? Tapi kalau ada kekurangan dalam sholat, seperti kita kurang khusyuk, ya kan? Kurang tadabur, ya, lalai dalam sholat kita, itu ditutup dengan ini. Tapi di akhirat, itu kan di dunia, hukumnya di dunia. Di akhirat, nanti bisa sholat sunnah ini menutup kekurangan ketinggalan sholat fardu. Jadi kalau ada orang sholat fardu, tinggal sholat fardunya, nanti sholat sunnahnya bisa menutup di akhirat. Ketika ditimbang nanti di akhirat amalan kita, sholat fardu ini ternyata dia kurang sholat fardu sehari 5 kali. Maka 5 kali ditutup, lihat sholat sunnahnya. Ada enggak sholat sunnahnya? Karena fardu ini lazim, wajib dikerjakan. Maka dia lihat sholat sunnahnya. Maka diambil sholat sunnah itu 70 rakaan, itu bandingnya 1 rakaan sholat fardu. Jadi 1 rakaan sholat fardu itu dibandingkan 70 sholat sunnah, itu bandingannya. Jadi diambil 70 sholat sunnah kita, digantikan 1 rakaan fardu saja. Maka fardu ini wajib dikerjakan. Maka amal yang paling baik itu ada amal yang fardu. Ya kan? Dalam satu hadis sahih Imam Bukhari Rasulullah SAW, dalam Arba'in Nawawi ya, hadis 38 kalau tidak salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan awal hadisnya itu man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Setelah itu wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidak ada amalan yang paling kuat yang mana hamba melakukan mendekat diri kepadaku dengannya yang paling saya cintai kepada Allah. Kata Allah, yang paling saya suka, yang paling saya cintai, melainkan adalah amalan fardu. Jadi amalan fardu, amalan yang paling tinggi tingkatannya. Ya kan? Amalan yang paling tinggi tingkatannya. Baru setelah itu, kata Rasulullah SAW, وَمَا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي. Hadis kursi ini ya. وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِن نَوَافِلْ. Hamba yang selalu melazimkan perkara-perkara sunnah, solat-solat sunnah, ya kan? Hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau saya telah cinta hamba itu, maka pendengarannya di situ aku. Jadi aku di situ artinya adalah pendengarannya dijaga oleh Allah Ta'ala, ya kan? Enggak ada dia mendengarkan kemaksiatan. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, yubsiru bihi, dan aku di matanya dengan itu dia melihat. Artinya tidak akan keluar pandangannya dari pandangan maksiat kepada pandangan maksiat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangannya yang mana dengan tangan itu dia memegang, ya kan, dia menggenggam. warijlahu alladhi yamshi biha, dan juga kaki yang dia gunakan langkah, tidak akan melangkah kepada manusia, ya kan? Fa idza da'ani la'u'tiyannahu, kalau dia meminta la'u'tiyannahu, pakai taukid di sini, pakai lam taukid, pakai nun taukid, taukidnya tsaqilah lagi, la'u'tiyannahu, pasti akan kuberikan. Wa in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau minta pertolongan pasti akan memberikan pertolongan. Jadi antara karunia salat sunnah, ya kan? Maka kita katakan salat fard, salat sunnah itu tujuannya adalah untuk menutup kekurangan pada salat fardu. Itu tentu kekurangan pada salat kita ini. Kalau para nabi atau Rasulullah SAW dan para nabi lainnya, itu sholat mereka tidak ada kekurangan. Berarti menutup di sini maksudnya adalah menutup selain sholat para nabi. Kalau sholat para nabi itu semakin meningkat. Iman mereka itu yazid. Dan tidak ada wayangkusnya. Kalau iman kita ini yazid wayangkus. Ya kan? Kadang kita taat, iman kita kuat. Hadir majelis, iman kita kuat. Kalau sendiri-sendiri kurang, ya kan, jatuh ke maksiat. Ya kan? Maka kurang iman kita. Maksudnya bukan asal iman kurang, tapi apa namanya levelnya. Maka level iman kita itu berbeda-beda. Tapi semua beriman, semua beriman. Iman itu tidak bisa ditanggalkan, ya kan? Nah. Tapi dia bisa naik dan bisa turun levelnya. Naik dengan taat dan kurang dengan maksiat seperti itu. Maka para nabi itu tidak kurang level mereka. Kalau mereka sholat itu semakin khusyuk. Tidak ada level mereka turun itu. Ya kan? Makanya Imam Dardir di akhir-akhir pembahasan tentang di dalam khuridah beliau, kan pertama beliau bahas tentang akidah, di akhir-akhir beliau bahas tentang tasawuf itu. Beliau sebutkan bahwa nafsu kita itu ada 7. Ya kan, ada yang tahu? Ada yang mau menyebutkan? Pertama, yang pertama adalah nafsu ammaratun bisu. Nah, itu nafsu ammaratun bisu. Itu yang disebutkan sebentar di sana. Itu nafsu yang menyuruh dengan kejahatan. Nah, itu nafsu itu di antara ciri-ciri nafsu itu dia menyuruh kejahatan. Beda nafsu dengan syaitan itu. Nafsu itu kalau dia sudah ingin sesuatu, itu harus dipenuhi katanya. Bagaimanapun caranya harus dipenuhi. Itu nafsu itu. Bagaimanapun caranya harus. Tapi kalau syaitan, kalau tidak mau kita, ya udah, nggak apa-apa. Silakan sholat katanya. Tapi di dalam sholat, di situ diganggunya lagi. Maksudnya, ya udah riya. Jangan ikhlas. Lakukan amal, tapi nggak ikhlas. Kalau tidak mau lagi lakukan amal lain, masuk dia lagi di sana. Jadi setan ini pandai, dia cerdik. Ya kan? Tapi kalau nafsu, kalau sudah dia menyuruh kejahatan, itu pasti kita akan melakukannya itu. Karena nafsu itu luar biasa itu. Ya kan? Maka lawan terberat kita itu adalah nafsu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali, balik dari perperangan Badar kalau tidak salah. Kita telah kembali dari perperangan yang kecil menuju perperangan besar. Apa itu perperangan besar Rasulullah? Kata para sahabat, mujahadatun nafs. Atau mujahadatul mar'i hawah. Seorang melawan nafsunya. Itu luar biasa kita melawan nafsu kita itu. Ya kan? Nah, itu tingkatan pertama. Yaitu. Dan tapi yang dimaksud dengan nafsu ammarah bisu ini bukan berarti dia menyuruh kejahatan. Tapi mungkin disuruhnya kita untuk kebaikan juga. Tapi di balik itu ada kejahatan. Di balik itu ada kejahatan. Disuruhnya lah kita, untuk tidak ikhlas dan yang lain-lain. Oleh karena itu, ingat kisah Imam Sya'rani. Imam Abdullah Sya'rani. Ketika beliau ingin berguru dengan Imam Ali Al-Khawas. Apa yang pertama diminta oleh Imam Ali Al-Khawas? Ya kan? Imam Abdullah Sya'rani faqih besar. Faqih Syafi'i besar sekali. Kitab beliau banyak sekali. Disuruh ini jual, bakar ini kitabnya. Ini Imam Sya'rani awalnya menolak. Nafsu beliau menolak. Kata Imam Ali Khawas, tidak bisa ini masuk ke dalam suluk tariqah. Ini kalau seperti ini. Karena beliau masih merasa berbahagia. Apa namanya, dilihat orang faqih karena ada amalannya. Ada kitabnya. Ada darsnya. Ada seperti ini. Jadi dibuang. Itu susah sekali. Suruh dibuang, suruh dibakar itu. Padahal karya-karya beliau. Ya kan? Kemudian setelah tingkat ini, ada yang kedua itu nafsu al-lawamah. Ini sudah naik sedikit tingkatnya. Nuraniyah. Sudah naik tingkatnya daripada nafsu ammarah bisu. Kemudian yang ketiga yaitu nafsu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu mulhamah. Mulhamah ini lebih bahaya daripada yang kedua tadi. Kenapa lebih bahaya? Dia sudah sampai kepada tingkat dia melihat bahwa dia telah melalui beberapa fase nafsu. Dia melihat di bawah, artinya dia telah disingkapkan hijab oleh Allah Ta'ala, mulai disingkapkan kasyaf oleh Allah Ta'ala, sehingga dia mulai mungkin bisa merasa lalai di sini. Ya kan? Dia masuk ke dalam, dia tahu dia syariat, kemudian masuk ke tasawuf. Setelah tasawuf, dia tinggalkan sholat. Ini bahaya ini, mulhamah ini. Bahaya sekali. Nah, seperti itu ya. Maka hati-hati ketika sampai di, kalau seandainya memang ada tasawuf yang memerintahkan kita, dan itu bertentangan dengan syariat, jangan kerjakan. Nah, ini bahaya, nafsu di sini, mulhamah ini. Yang ketiga adalah mutmainnah. Yang keempat ya, keempat nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini adalah awal derajat kewalian, awal derajatul wilayah. Yang pertama adalah nafsu ammaratu bisu. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga mulhamah. Yang keempat mutmainnah. Nah, mutmainnah ini adalah awal derajat kewalian. Jadi para wali itu derajat paling pertama itu nafsu mutmainnah mereka pertama. Nah, tapi nafsu mutmainnah ini adalah dia melihat keikhlasannya. Artinya dia ikhlas, tapi dia melihat dia ikhlas. Dia ikhlas melihat dia ikhlas. Masih bisa di sana. Tapi dia ikhlas, tapi melihat dia ikhlas. Berusaha dia ikhlas. Beda dengan para nabi. Para nabi dibuat ikhlas oleh Allah. Mereka bukan mukhlis, mukhlas. Makanya di dalam cerita Nabi Yusuf ketika hammat biha seperti itu, apa akhir ayatnya, innahu min ibadinal mukhlasin wa innahu min ibadinal mukhlasin, mukhlas dijadikan ikhlas, itu derajatnya tinggi daripada mukhlis. Makanya kita berdoa kepada Allah, jadikan kita orang mukhlis dan mukhlas. Mukhlis itu usaha kita, mungkin jadi kita melihat, oh saya itu udah ikhlas. Berusaha kita, saya itu ikhlas. Kita melihat, kita ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu enggak. Allah jadikan dia ikhlas. Itu derajat para nabi itu. Ya kan? Berarti udah berapa tuh? Udah empat ya. Kemudian kelima itu adalah nafsu radiyah. Ah, itu meningkat. Lebih naik daripada nafsu mutmainnah. Kemudian setelah itu mardiyah. Radiyah itu mencoba kita redho. Kemudian mardiyah itu dibuat kita redho. Mukhlis dengan mukhlas tadi. Terakhir itu adalah nafsu kamilah. Sofiyah, bersih sekali. Itu adalah para nabi. Ya kan, kamilah. Kamilah ini luar biasa. Dan derajat yang paling akhir nafsu itu adalah nafsu kamilah. Artinya, orang yang telah sampai kepada kamilah ini, semua perkataannya, semua perbuatannya tidak akan pernah bertentang dengan syariat. Saya ulangi, semua perkataannya, perbuatannya, itu tidak akan bertentang dengan syariat. Para nabi, itu kamilah. Ya kan, itu yang disebut dalam hadis tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Pendengarannya di situ ada Allah. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Penglihatannya di situ ada Allah. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Tangannya di situ ada Allah. Kakinya di situ ada Allah. Tidak akan bertentang dengan syariat perkataan perbuatannya. Ini tinggi sekali. Tapi kamilah ini pun juga bertingkat-tingkat. Para sahabat kita katakan kamilah. Tapi apakah iman Abu Bakar sama kamilahnya Abu Bakar sama dengan kamilahnya Umar? Enggak, kamilah Abu Bakar lebih tinggi, ya kan? Kamilahnya Umar dengan kamilahnya Utsman, enggak, kamilah Utsman lebih tinggi, Umar lebih tinggi seperti itu. Jadi mereka kamilah, tapi juga ada tafautnya. Tapi meningkat, mereka semakin meningkat seperti itu. Paham ya? Para nabi juga demikian, ya kan? Abu Bakar dengan Nabi umpamanya, tentu tinggi Nabi seperti itu. Mereka sama-sama kamilah, tapi ada derajat-derajatnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan nafsu. Ya, berarti ada 7 tingkatan. Pertama nafsu ammaratu bisu, kemudian nafsu lawwamah, kemudian nafsu mulhamah, kemudian nafsu mutmainnah, yang kelima radiyah, kemudian keenam mardiyah, yang ketujuh adalah kamilah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita nafsu yang tinggi, ya kan? Sampai kepada nafsu yang Allah redhai, mardiyah, kemudian sampai nafsu kita dikumpulkan dengan para nabi. Amin Allah, amin. Jadi kita katakan para nabi, kok sampai ke sana gitu ya? Ya para nabi tadi ya. Jadi para nabi itu enggak kurang mereka dalam sholat mereka. Jadi sholat sunnah itu enggak menutup bagi para nabi kekurangan dalam sholat. Karena para nabi itu nafsu mereka dan sholat mereka itu tazayyan, itu meningkat. Kalau kita ini kurang. Ini kalau kita selesai melakukan majlis setelah belajar, sholat khusyuk sekali. Ya kan? Tapi setelah melakukan maksiat enggak khusyuk kita. atau kita tidak ada kegiatan ibadah, tidak khusyuk kita. Itu kita, ya kan? Sehingga ditutup dengan sholat sunat, dengan perkara-perkara sholat sunat. Jadi kalau kita sholat sunat itu menutup kekurangan perkara sholat fardu. Beliau mengatakan an-naflu lughatan az-ziyadatu. Sunnah, kata-kata naflu itu secara bahasa artinya adalah ziyadah, tambahan. Kemudian secara syar'an, naflu itu sama maknanya dengan sunnah. Jadi sunnah, naflu, mustahab, tatawu', aula, manduk, itu sama maknanya. Ya, maknanya adalah secara syar'an, ma talabahu syar'u talaban ghaira jazim. Sesuatu yang dituntut oleh syariat, tuntutan yang tidak jazim, yang tidak pasti. Yang dituntut. Nah, jadi yang pertama ada sesuatu yang dituntut. Kalau tidak dituntut, apa yang tidak dituntut mamanya? Mubah. Mubah tidak dituntut apapun, tidak dituntut mengerjakan, tidak untuk meninggalkan. Maka keluar dari kata-kata ma talabahu syar'u adalah mubah. Kemudian talaban ghairu jazim, yang tidak jazim. Maka keluar dengan ini adalah talaban jazim. Talaban jazim itu adalah wajib. Kalau wajib adalah dituntut oleh syariat tapi talabnya jazim, kuat sekali, tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah dituntut untuk mengerjakan tapi tuntutannya ghair jazim, artinya boleh ditinggalkan. Keluar dengan talab ma talabahu, ini adalah suatu yang dituntut untuk ditinggalkan, yaitu makruh dengan haram. Haram dituntut tapi tuntutannya jazim. Ya kan, kita dituntut meninggalkan perbuatan zina, mencuri, tuntutannya jazim. Kalau meninggalkan yang makruh, tuntutannya ghairu jazim, artinya boleh kita kerjakan. Ini yang dikatakan ma talabahu syar'un talaban ghairu jazim. Kemudian wa nawafil sholati katsiratun. Salat-salat sunnah itu yang itu adalah tambahan dari salat fardu, dari salat yang lima itu banyak sekali. Katsiratun, banyak sekali. Di antaranya adalah yang beliau sebutkan di sini. Nanti ada pembagian oleh para ulama. Ada salat sunnah itu salat sunnah yang dianjurkan kita berjamaah, dan ada salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Artinya ada yang berjamaah selalu dianjurkan. Ada yang dianjurkan jamaah itu sebahagian, salat witir umpamanya. Dianjurkan kita jamaah, dianjurkan di sebagian salat. Di Ramadan kita dianjurkan salat witir, berjamaah. Di luar Ramadan tidak dianjurkan berjamaah witir. Nah, gitu kan? Jadi ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak dianjurkan berjamaah. Yang dianjurkan berjamaah, ada yang dianjurkan daiman, dan ada yang dianjurkan tidak daim. Paham ya? Yang pertama, yaitu yang dianjurkan jamaah daiman. Jadi selalu ini dianjurkan berjamaah selalu. Ya, kapanpun, yaitu dua id, al-idani, dua id. Itu Idul Adha dan Idul Fitri. Mana yang lebih afdal, Idul Adha dan Idul Fitri? Idul Adha. Yang lebih afdal adalah Idul Adha. Karena Idul Adha itu dalam Quran langsung. Fasalli li rabbika wanhar. Salli dimaksudnya adalah salli anhar. Nah, dalilnya kuat. Langsung dari Al-Quran. Wal kusufani, dan dua kusuf. Yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian salat istisqa. Salat istisqa. Kalau kita urutkan yang terbaik adalah tadi Idul Adha, kemudian Idul Fitri. Kemudian gerhana mana yang terbaik? Itu gerhana matahari. Maka gerhana matahari, kemudian gerhana bulan, kemudian baru sholat istisqa. Ini urutannya. Kemudian sholat yang setelah itu tidak dianjurkan jamaah. Atau dianjurkan di jamaah di sebagian. Umpamanya adalah witr. Wal witr. Witr ini dianjurkan di sebagian, yaitu di bulan Ramadan. Dan di luar Ramadan tidak dianjurkan jamaah. Ya? Warawatib. Rawatib itu dianjurkan jamaah atau tidak? Tidak. Rawatib itu daiman tidak dianjurkan jamaah. Ya kan? Selama tidak dianjurkan jamaah. Kemudian wa tarawih. Tarawih itu dianjurkan jamaah daiman. Dianjurkan jamaah. Kemudian wa duha, dan duha juga dianjurkan, tidak dianjurkan jamaah. Maaf, tarawih ini tidak dianjurkan jamaah asalnya. Tapi kalau kita lakukan jamaah itu bid'ah, bid'ah hasanah. Jadi kita melakukan tarawih jamaah itu adalah bid'ah itu. Ya kan, Rasulullah tuh salat jamaah itu cuma 3 kali. Kita 30 hari salat jamaah. 3 kali, 3 hari atau 4 malam, ya kan, berdasarkan riwayat. Rasulullah SAW itu sholat malam itu hanya 3 atau 4 malam. Kemudian setelah itu sholat sendiri-sendiri. Lalu kita sekarang 30 hari itu bid'ah kita lakukan. Tapi bid'ah tidak hasanah. Kemudian sholat duha. Duha tidak dianjurkan jemaah. Ya, tidak dianjurkan jemaah. Tahiyah. Tahiyah masjid tidak juga dianjurkan jemaah. Sunnatul wudu setelah kita berwudu. Walaupun wudu kita itu wudu sunnah. Apa wudu sunnah? Wudu tajdid. Nah, tetap dianjurkan sholat sunnah wudu. Kemudian beliau mengatakan wa tartibu hadhihi fil fadli ka tartibiha fi dzikri. Artinya yang paling tertib ini, tertib penyebutan ini adalah tertib keutamaannya sama tertib dengan penyebutannya. Jadi kalau kita sebutkan dari awal itu urutan yang paling afdal. Pertama adalah Idul Adha, ini salat yang paling afdal. Idul Adha, kemudian setelah itu Idul Fitri, kemudian gerhana matahari, kemudian gerhana bulan, kemudian Istisqa, kemudian witir, kemudian rawatib, kemudian tarawih, kemudian duha, kemudian tahiyat, kemudian sunat wudu. Nah, jadi itu lebih afdal kita salat anu, makanya heran ada orang salat mengejarkan salat tarawih tapi tidak salat rawatib. Rugi ini, rawatib lebih tinggi ya, derajatnya daripada salat tarawih. Jadi salat rawatib dulu, salat witir, salat rawatib itu lebih tinggi daripada salat tarawih. Iya kan? Kemudian selanjutnya salatul idaini, salat id. Ya. Kan masih banyak salat sunah disebutkan. Iya. Banyak yang lain. Ini karena kita matang ya, banyak lain. Di sesi selanjutnya banyak akan kita sebutkan. Dan urutannya juga banyak nanti dalam dalam apa namanya? Di dalam tufah umpamanya dalam tufatul muhtaj disebutkan itu. Nanti saya kirim nanti banyak. Ada utamanya itu dari segi perbuatan, ada dari segi tempat. Ya gitu. Kita salat di Ka'bah umpamanya seperti gini ini, ada urutannya yang lain. Tapi ini secara garis besar karena ini kita matan. Ya. Salat apa? Witir. Salat Idul Adha. Ya, boleh sendiri. Ya pun ada khutbahnya. Khutbah itu sunnah hukumnya. Ya kan? Jangan khutbah pula. Kalau perempuan, jangan khutbah pula kita sendiri. Ya kalau sendiri siapa yang dengar? Ya, tapi kalau ada suami boleh. Khutbah suami itu kan? Romantis sekali. Kok Bilal yang suara? Jadi kita katakan kalau sunnah itu maksudnya adalah boleh dia sholat sunnah sendiri. Ini pokoknya dia sakit. Tidak bisa dia pergi ke masjid. Tapi hatinya menggema-gema untuk sholat id. Ini sekali setahun ini. Silahkan sholat sendiri di kamar, di rumah. Atau jumaah di rumah juga boleh. Paham ya? Itu yang akan kita bahas sekarang. Sholatul id ini. Sholat id. Sholat id. Kebanyakan para ulama dalam kitab-kitab mereka itu biasanya menyebutkan pembahasan tentang sholat-sholat id ini setelah sholat jamaah. Jadi sholat id, sholat kusuf, sholat yang lain tadi yang kita sebutkan tadi, itu dibahas setelah pembahasan sholat jamaah. Jadi setelah mereka membahas tentang sholat fardu, yang wajib sholat fardu, baru sholat jamaah. Kemudian setelah jamaah, baru sholat itu sholat id, sholat-sholat ini. Kenapa? Karena sholat itu dianjurkan jamaah. Tentu jamaah, tentu sebelum itu tahu kita syarat-syarat jamaah. Nah gitu. Bahkan dulu kan syarat daripada masyrut. Nah gitu. Itu kebanyakan dari para ulama. Beliau mengatakan salat id, ya, salatul id ini. Kata id itu diambil dari kata-kata al-aud. Diambil dari kata al-aud. Al-aud bermakna ar-ruju'. Ar-ruju'. Kenapa dengan mana rujuk? Karena dia berulang-ulang setiap tahun. Berulangnya tiap tahun. Atau dia itu adalah Allah Ta'ala mengembalikan, ya kan? Mengembalikan kepada kita kebahagiaan. Maka di dalam di hari raya itu adalah hari gembira tuh. Jangan hari raya pun menangis pula, ya kan? Bersedih. Puasa, maka haram puasa dalam hari raya itu. Karena hari raya itu hari makan itu. Hari jamuan Allah, diafatullah. Ya ayyamu diafatillah. Itu di antara hari-hari jamuan Allah. Maka haram kita puasa pada hari itu. Kenapa? Itu hari bahagia. Silakan bersenang-senang, pakai pakaian yang paling indah, paling bagus. Sangat dianjurkan kita pada hari lebaran itu, pakaian baru, pakai parfum, pakaian yang indah, ya cantik sekali, itu kan? Ya, kalau ada sarung-sarung terbaru, peci-peci terbaru, makan-makan enak semua, seperti itu kan? Nah, maka adalah hari-hari jamuan Allah Ta'ala. Hari berbahagia. Makanya kata, disebut dengan kata id. Salatul Idaini, Idul Fitri wa Idul Adha rak'atani. Salat dua Id yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dua rakan. Kenapa beliau sebutnya Idul Fitri di sini dahulu? Padahal Idul Adha itu lebih afdal. Ini menunjukkan hanya dari segi zaman saja. Tentu dari segi zaman dulu Idul Fitri daripada Idul Adha. Ya kan Idul Fitri kemudian Idul Adha. Ada dua rakaat, ya ada dua rakaat. Seperti salat-salat yang lain. Dan rukun-rukun, syarat-syarat, sunnah-sunnahnya sama dengan sholat yang lain. Kita sholat subuh sekarang, Faris. Rukun-rukunnya apa? Syarat-syaratnya apa? Sunnah-sunnahnya apa? Sama seperti itu juga sholat sunnah ini. Ya kan? Maka minimal sholat itu sama seperti sholat sunnah subuh. Bagaimana kita sholat sunnah subuh? Dua rakaan ya kan? Ya dua rakaan, berdiri biasa. Tanpa takbir 7 kali, tanpa takbir 5 kali setelah itu. Tidak ada. Seperti biasa, itu minimal sholat. Itu. Jadi kalau kita sholat ini seperti sholat dua rakaat seperti biasa saja, cukup. Tanpa banyak takbir itu. Ya, itu minimal. Paling paling minimal. Tapi kalau dia ingin maksimal seperti itu, maka dia sholat dua rakaat ihram dengan niat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya kan? Dengan niat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian bertakbir pada rakaat pertama, wa yukabbiru fil ula min huma nadban baina istiftahi wa ta'awudzi sab'an. Dia bertakbir pada rakaat pertama, sunnah hukumnya. Sunnah. Sunnah hukumnya. Jadi tidak wajib. Ya. Jadi sunnah hukumnya antara istiftah dan ta'awudz. Antara istiftah dan ta'awudz. Kita takbir Allahu Akbar. Setelah itu kita baca apa? Istiftah dulu. Istiftah. Kabira walhamdulillah katsira. Wajjahtu. Itu baca istiftah kita dulu. Kemudian setelah itu baru baru setelah itu baca ta'awudz. Baca ta'awudz lebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian maaf, salah dulu. Jadi istiftah, kemudian istiftah baru tasbih, takbir, baru takbir. Jadi kita Allahu Akbar. Kemudian baca istiftah Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Sampai seterusnya, setelah itu baru kita takbir dulu. Allahu Akbar. Nah, berapa kali katanya? Sab'an, tujuh kali. Boleh tujuh kali itu berturut-turut tanpa baca apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Ya kan? Tapi dianjurkan dalam saling-saling itu membaca? Membaca tasbih itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Ya kan? Boleh menambah wa la haula wa la quwwata illa billah. Boleh. Ya kan? Tidak masalah. Nah. Kemudian setelah itu baru kita membaca? Al-Fatihah. Sebelum Fatihah dianjurkan membaca ta'awudz. Nah, maka beliau katakan takbir itu letaknya adalah sunnah antara istiftah dan ta'awudz. Ta'awudz ini maksudnya ta'awudz Al-Fatihah sebelum Fatihah. Paham ya? Allahu Akbar. Nah, jadi takbir yang pertama itu belum dihitung karena itu takbir tu ihram. Itu takbir wajib, bukan takbir sunat. Ya kan? Takbir kita mau turun tadi ruku itu juga tidak dihitung. Jadi takbir tujuh ini tidak dihitung takbiratul ihram dan takbiratul mau turun, mau ruku, ya kan? Berarti kalau dihitung itu berarti ada sembilan. Makanya tujuh beliau sebutkan di sini adalah sunnah. Kita contohkan Allahu Akbar, tabiyyadah walhamdulillah kithiru sampai selesai muslimin seperti itu kan? Kemudian baru kita takbir. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar sampai tujuh kali. Berarti delapan ya. Sama takbiratul ihram. Ya, kalau hitung takbiratul ihram. Ya kan ini kan sunah, yang sunahnya tujuh kali. Selesai tujuh kali ini baru kita auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya kan? Dijaharkan. Dijaharkan. Jadi imam atau jadi salat sendiri. Munfarid. Jadi makmum jangan dijaharkan kecuali takbir. Takbir itu dijaharkan. Imam makmum salat sendiri dijaharkan. Sekarang ini kita makmum nih. Imam jahar Allahu Akbar yang takbir tujuh kali itu. Kita juga jaharkan Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi dijaharkan salat sendiri, salat munfarid atau salat jadi salat makmum. Kita jaharkan takbiratul ihram. Paham ya? Setelah kita baca Al-Fatihah, dianjurkan kita membaca surat Qaf bagi imam atau salat sendiri. Surat Qaf. Baca surah Qaf, ya kan? Kalau tidak mampu umpamanya atau tidak hafal umpamanya, ya kan? Atau cukup waktu tidak cukup, ya kan? Silakan baca surat A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Ya. Kalau tidak dapat juga ya baca surah Al-Kafirun. Ini jalan keluar. Ini Al-Kafirun. Tadi itu surah Qaf. Satu surat. Iya kan? Cuman satu halaman, satu lembar cuman ya. Bukan. Satu lembar satu halaman. Kayaknya. Satu lembar satu halaman kayaknya. Atau lebih. Satu lembar satu halaman kurang. Lebih 5 baris. Lebih. Allah. Kemudian takbir pada kemudian dia sujud, ruku kemudian sujud, kemudian bangkit ke atas. Setelah bangkit ke atas dengan takbir, Allahu Akbar. Ya kan, bagi ke atas itu belum dihitung. Dianjurkan setelah dia naik ke atas itu takbir berapa? Maka beliau mengatakan wa fi tsaniyati qabla ta'awudz khamsan. Pada rakaat kedua sebelum dia membaca ta'awudz Al-Fatihah yaitu takbir 5. Takbir 5. Maka dia takbir Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Allahu Akbar 5 kali. Kemudian setelah itu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian setelah baca Fatihah kedua itu dianjurkan membaca iqtarabat. Ayat iqtarabat. Ayat apa itu? Qamar, ya. Nah, kemudian setelah itu kalau tidak dapat juga ya silakan baca Al-Insan. Yang tidak dapat Al-Insan, kata Al-Insan. Tidak dapat juga akhir Al-Ikhlas. Ya kan, dua-duanya dapat. Berarti yang pertama tadi kuliah, kemudian setelah itu kulhu. Kuliah kulhu. Ini ayat favorit ini. Dan memang ini ayat luar biasa. Nah, ayat ini luar biasa faedahnya. Ya kan, faedahnya luar biasa. Ya. Kemudian setelah itu dianjurkan kita berkhutbah dua kali khutbah. Wa khutbah ada nadban khutbata ini. Dianjurkan sunnah hukumnya, tidak wajib. Sunnah hukumnya, nadban. Khutbah Idul Fitri itu sunnah hukumnya. Bagaimana kalau dia khutbah sebelum sholat? Sebelum khutbah, kalau sholat, sholat Jumat kan khutbahnya sebelum sholat. Ya kan? Kalau sholat Idul Fitri setelah sholat. Bagaimana kalau dia khutbah sebelum sholat? Karena terbiasa. Batal sholat, batal khutbahnya. Maksudnya tidak sah khutbah ini. Kalau untuk ingin lanjutkan, ulang nanti lagi. Nah, gitu kan? Walaupun sholat, waktu sholat sudah habis. Waktu sholat ini itu sudah habis. Waktu sholat ini itu kan sampai waktu zawal. Ternyata sudah masuk waktu zuhur. Ya kan? Tetap dianjurkan juga khutbah. Ya. Nah, kemudian rukun khutbah ini, beda rukun khutbahnya ada lima. Pertama baca hamdulillah, pujian kepada Allah, hamdulillah. Hamdulillah Rabbil Alamin. Atau apapun sigot yang lain, tidak disarankan alhamdulillah. Boleh apapun, hamidullah, ahmadullah, minalhamdulillah, terus apapun sigotnya. Kemudian baca salawat, apapun sigotnya, asalkan salawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu wasiat takwa, yaitu wasiat takwa, takwa di pada dua khutbah. Jadi tadi alhamdulillah pada dua khutbah, kemudian salawat pada dua khutbah, takwa pada dua khutbah. Kemudian keempat itu membaca ayat satu ayat Quran, ya, membaca ayat dari ayat Quran di salah satunya. Apakah di khutbah pertama atau khutbah kedua. Kemudian kelima doa bagi orang mukmin, dan doanya adalah doa ukhrawi. Doa yang berkaitan dengan akhirat, bukan dunia. Ya Allah berikan mobil, Allah berikan ini, enggak. Pemimpin yang adil. Boleh. Pemimpin yang adil itu termasuk dunia ukhrawi itu. Itu dunianya, duanya. Disyaratkan ada empat syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah mesti didengar. Mesti didengar. Juga syaratnya khutbah ini sama seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat apa syarat khutbah Jumat itu? Mesti laki-laki, mesti didengar, mesti merdeka. Budak tidak boleh, perempuan tidak boleh khutbah. Tidak boleh khutbah perempuan. Bahaya. Kemudian didengar. Jadi syarat pertama adalah mesti didengar. Ya kan, oleh orang yang lain. Kemudian maksudnya mendengarkan. Artinya kita mengeluarkan suara. Ya kan, jangan bisik-bisik khutbah. Kemudian didengar orang lain. Kemudian khutbah itu dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau mampu bahasa Arab. Maksudnya rukunnya. Ya kan, rukunnya. Ya kan, semuanya pula bahasa Arab juga. Ya kan. Tidak wajib itu semuanya bahasa Arab. Orang, kita baca teks bahasa Arab, orang tidak paham. Apa gunanya khutbah? Ya kan? Khutbah yang wajib bahasa Arab itu rukunnya. Itu yang maksudnya, ya. Jadi yang wajib bahasa Arab itu rukunnya. Bukan semuanya. Hah? Ada. Ya, di kampung saya juga ada. Makanya saya bilang gitu. Dan khatib itu wajib laki-laki. Wajib laki-laki. Dalam khutbah Jumat, wajib tidak berdiri khatib itu. Wajib, tapi khutbah ini tidak wajib. Boleh dia duduk. Santai ah katanya. Duduk. Duduk dia khutbah, boleh. Khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, wajib tidak dia menutup aurat. Khutbah Jumat wajib tidak menutup aurat. Wajib, dia sama seperti sholat. Tapi Idul ini boleh dia membuka aurat. Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha ini, sholat ini, khatibnya tidak wajib menutup aurat. Ya tidak wajib, tapi sunnah ya. Ya tapi kan di depan orang ya, depan ramai. Ya kan boleh jadi ada mimbar nutup seperti itu mungkin gitu kan. Artinya tidak batal. Tapi kalau kita khutbah terbuka aurat, terbuka aurat batal. Beda kan? Boleh. Maksudnya boleh. Ya, tidak semua boleh diamalkan. Kemudian dalam Idul Fitri, Idul Adha, dalam khutbah Jumat itu wajib kita dalam keadaan berwudu. Kalau tidak berwudu tidak boleh. Ya kan? Bahkan kalau kita bertayamum wajib satu khutbah itu satu tayamum. Begitu kan? Tapi Idul Fitri dan itu boleh kita enggak batal wudu kita. Setelah sholat, assalamualaikum, pak, keluar angin gitu kan. Nah, tetap boleh dia menjadi khatib. Ya, tapi dianjurkan dia itu dalam keadaan berwudu. Paham ya? Jadi berdiri, kemudian menutup aurat, kemudian apa lagi? Barusan? Berwudu, suci, itu sunnah dalam perkara Idul Fitri dan Idul Adha. Yukabbirul ula minhuma tis'an wa fi tsaniyati sab'an. Dalam salat Idul Adha Idul Fitri ini dalam khutbahnya itu dianjurkan membaca khatib itu membaca takbir. Pada khutbah pertama dia membaca takbir 9 kali, ya. Secara wilaan mualah, ya, berturut-turut, kemudian ifradan sunnah hukumnya. Tapi tidak boleh jangan memperpanjang batas antara takbir tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, begitu, ya. Jadi jangan Allahu akbar lalu diam. Atau jangan pula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang anjurkan Allahu akbar, Allahu akbar, gitu. Wilaan, ya, wa ifradan. Wa ifradan. Kemudian yang kedua, pada kubah yang kedua, 7. Dari kubah pertama yaitu 9, pada kedua, 7. Ya, dianjurkan. Kemudian apa materinya? Nah, itu kalau di Idul Fitri, dianjurkan materinya tentang zakat. Zakat fitri, ya kan? Anjurkan materinya tentang zakat fitri. Kemudian kalau Idul Adha, dianjurkan materinya tentang? Ya, tentang sembelihan, gitu kan? Nabi Ibrahim, tentang seperti itu, tentang sembelihan, dianjurkan demikian. Ya kan, kuni ibrah-ibrahnya. Wa waktuha, waktu sholat ini kapan? Baina tulu'i syamsi wa zawal. Antara terbitnya matahari dan zawal. Jadi kalau terbit matahari udah boleh kita sholat. Wah, pagi sekali. Ya, pagi sekali. Terbit, makanya di Mesir itu cepat sholatnya. Ya kan? Terbit matahari, walaupun di Indonesia agak lama. Di kampung biasanya melambat. Di kampung saya itu jam 10 baru sholatnya. Sebelum itu minta-minta sumbangan dulu. Dianjurkan, ya kan, paling bagus itu dianjurkan adalah kalau udah naik sedikit setinggi tombak. Sama dengan seperti sholat duha. Ya. Jadi di awal terbit matahari itu udah boleh kita sholat. Udah boleh kita sholat. Ya kan? Walaupun ada yang mensyaratkan maksudnya adalah telah lewat batas. Maaf, salah saya. Jadi telah terbit matahari udah boleh sholat. Telah terbit matahari udah boleh sholat. Tapi afdolnya adalah ketika dia telah naik matahari itu setinggi tombak. Itu sekitar 16 menit. Sama dengan sholat duha. Jadi telah lewat dari syuruk itu 16 menit. Itu paling afdol. Maksudnya setelah itu paling afdol. Ya. Dianjurkan bergegas bagi imam. Kalau imam mau datang itu dianjurkan dia bergegas pada sholat Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha, beda dengan Idul Fitri. Idul Adha dianjurkan imam lebih dulu datang daripada makmum. Kenapa? Karena kalau Idul Adha supaya nanti setelah itu dia bisa menyembelih cepat, ya kan? Setelah sholat. Kalau Idul Fitri supaya, kenapa dia dianjurkan lambat datang imam itu? Supaya orang bisa membayar zakat terlebih dahulu. Karena waktu yang paling afdal membayar zakat itu kapan? Setelah subuh, sebelum naik imam ke mimbar. Kalau udah naik itu udah luput kan seperti itu waktu afdalnya. Maka dianjurkan imam itu lambat-lambat datang. Berarti bukan lambat, benar pula gitu kan. Tapi maksudnya adalah Idul Adha dia lebih dahulu datangnya. Beda dari waktu Idul Fitri. Idul Fitri agak lambat dia datangnya supaya orang bisa membayar zakat gitu ya. Itu pembahasan tentang salat Id. Kemudian ada sedikit pembahasan tentang takbir. Ini tidak dibahas dalam matan, tapi Syekh Mustafa boleh bahas takbir. Takbir itu ada dua. Takbir dalam khutbah itu ada dua macamnya. Maaf, takbir pada Id itu ada dua macamnya. Ada pertama takbir mursal, ada takbir muqayyad. Mursal itu maksudnya adalah mursal, lepas. Tidak ada kait dengan sesuatu. Tidak ada kait dengan sesuatu. Kalau muqayyad, muqayyad itu maksudnya muqayyad dengan waktu sholat. Jadi setelah kita sholat, takbir. Kalau mursal lepas, ya, gimana maksudnya? Kalau telah masuk dianjurkan takbiratul ini di malam Id itu. Jadi kalau udah masuk malam Id, kita dianjurkan takbir di jalan, di rumah, di pasar, dimanapun takbir. Ini namanya takbir mursal. Artinya tidak terikat dengan adanya sholat. Dimanapun kita berada, sedang berada di mobil, motor gitu kan, berjalan, takbir. Allahu Akbar itu mengimarahkan hari-hari itu. Nah, itu sangat dianjurkan. Ya kan? Laki-laki, perempuan jangan. Kecuali kalau seandainya tidak ada yang lain, mereka sama-sama di sini. Jangan nih posting pula, kami takbiran, gitu kan? Tidak boleh. Jadi takbiran perempuan boleh, tapi mereka sama mereka. Atau dengan adanya muhrim, mahram mereka, gitu kan? Tapi kalau ada orang lain, tidak boleh mereka takbir keras-keras suara itu. Gimana? Ya boleh pakai obor, jangan keras-keras pula perempuan ini. Gimana? Saya mau nanya tentang mahram. Ya, kalau mahram itu adik kakak masih mahram kan? Hah? Adik kakak masih mahram. Tapi kalau misalnya sepupu sama kita sama sepupu itu mahram kan? Bukan mahram. Enggak boleh. Sama seperti orang janda. Gimana? Kenapa Pak Haris nanya gimana? Saya sering ini sering Taip. Jadi mahram itu dulu pernah kita bahas ya. Mahram itu ada berapa pembagiannya? Tiga. Nah, apa saja? Nusahara. Garis besarnya ada dua. Haram secara selamanya, haram mahram alat ta'bid. Kemudian mahram alat ta'qid. Ta'bid maksudnya selama-lamanya haram kita menikahinya dan selama-lamanya tidak batal wudu kita menyentuhnya. Itu ada tiga. Haram dengan sebab nasab, dengan sebab pernikahan, dengan sebab persusuan. Pertama dengan sebab nasab, itu ada tujuh. Coba perhatikan. Ibu kita, saya, enggak loh saya ini. Ibu saya, saudari saya, anak saya, udah berapa? Tiga. Anak daripada saudari saya, ya itu ponakan. Ada dua umpamanya, anak dari saudara saya. Itu kan? Kemudian saudari daripada ibu saya atau ayah saya. Bibi. Nah, gitu kan? Khalah dan ammah. Kalau dari pihak ayah namanya khalah dan ammah. Berarti yang menjadi mahram dari segi nasab adalah pertama ummun, kemudian bintun, kemudian ukhtun, kemudian bintul akh, bintul akh dan bintul ukh. Kemudian khalah. Khalah itu maksudnya adalah ukhtul ab. Kemudian ammah. Ammah itu maksudnya adalah ukhtul Ini tujuh. Rodo'ah juga demikian. Saya punya istri. Amin gak lah? Amin. Saya punya istri. Istri saya ini menyusukan anak orang lain. Tampak ya? Nah, anak ini sama seperti persis dengan anak saya. Enggak lah saya punya anak. Anak saya itu menjadi saudara bagi dia. Maksudnya saudara bagi dia sepersusuan, haram dia menikah, tidak batal wudunya. Ibu yang menyusuinya sama seperti ibu kandungnya. Kemudian saudara daripada ibu ini sama seperti pamannya, bibinya. Begitu juga yang dari ayahnya. Kemudian kalau dia punya anak dari saudaranya itu atau anak daripada saudarinya itu seperti itu juga hukumnya. Hah? Nasabnya enggak. Bukan nasab, ini hanya persusuan. Jadi mahram persusuan ini dari segi kita haram menikahinya dan kita tidak persentuhan, batal persentuhan dengan dia. Contohnya istri saya ini hobi menyusui. Jadi sekampung itu anak-anak itu disusui semua. Ya kan? Jadi sekampung itu jadi mahram saya. Jadi anak sekampung itu enggak boleh saya nikahi. Enggak boleh saya istri dua sama anak kampung itu. Seribu enggak boleh. Ya kan? Sekampung bawa, sekampung lebih dari 1000. Dua kampung itu haram bagi saya. Ya kan? Mungkin. Ya kan? Over susunya, ya kan? Suka menyusui. Kemudian yang ketiga yaitu nasab dengan mahram dengan pernikahan musaharah namanya. Ya, musaharah ini. Saya menikah dengan istri saya tadi, ya kan? Ibu dia itu adalah mahram bagi saya. Alat ta'bid. Selama-lamanya haram saya menikahi ibunya itu kalau sudah mencarikan anaknya ini. Kalau, ya kan? Dan tidak batal wudu saya. Walaupun telah bercerai dengan istri ini. Saya sudah bercerai dengan istri saya. Ibunya masih belum batal wudu saya bersentuh dengan dia. Dan haram menikahi selama-lamanya ibunya. Tampak ya? Nah, gitu. Itu cuman ibunya. Saudaranya haram ala ta'qid nanti. Karena mengumpulkan dua orang bersaudara haram. Anta jemau bainal ukhtaini, tidak boleh saya menikah si putri ini dengan si dia ini. Jadi kakak umpamanya. Tidak boleh. Kenapa? Ini adik kakak. Tapi kalau udah saya ceraikan si putri, boleh saya nikah si dia nih? Nah, boleh gitu kan? Boleh. Umpamanya ini udah meninggal, kasihan lah adiknya gitu kan? Boleh lah. Bantu lah. Iya kan? Dibantu. Ya. Kemudian, kok sampai ke sana ya tadi? Tefari tadi, ingat tadi. Itu yang disebut dengan mahram. Ya, apa mahram? Ya, mahram ada dua. Mahram ala ta'bid dan ala ta'qid. Ta'bid yang tiga tadi. Jelas ya? Ala ta'qid itu cuma dua. Yaitu saudari, atau dia dengan keponakannya, atau dia dengan bibinya. Anak ini punya istri saya ini punya keponakan. Ternyata keponakan lebih cantik dari dia. Iya kan? Nggak boleh saya menikah keponakan selama saya masih menikah istrinya. Kecuali kalau dia meninggal, nikah ya keponakannya ini kan. Siapa yang merawat? Boleh saya nikahi. Paham ya? Kalau saya menikah umpamanya saya menikahi anggaplah janda. Ya, janda beranak satu. Janda beranak satu. Coba ini penting ini. Ya kan? Bukan berarti saya nikah janda. Ini supaya jelas surahnya. Jadi ketika menjelaskan nanti kalian kebayang Ustaz Zikri nikah janda. Jadi ini si janda ini anak satu. Ya kan? Janda ini anak satu. Kalau saya menikah dengan si anak ini dengan akad saja, saya terima nikah begitu, maka ibunya ini menjadi haram bagi saya selama-lamanya. Kayak tadi, paham ya? Tapi kalau saya menikah dengan ibunya, janda ini umpamanya, menikah dengan jandanya ini, dan belum umpamanya belum dukhul saya. Ya kan? Setelah nikah umpamanya saya pergi ke Mesir. Ya kan? Belum dukhul. Meninggal dia ternyata. Atau saya talak. Ya kan? Ternyata anaknya lebih cantik lagi. Boleh saya menikah anaknya. Tapi kalau telah dukhul, coba perhatikan. Kalau saya telah dukhul dengan ibunya ini, maka anaknya ini tidak lagi. Sudah menjadi halilah kita. Dan jadi anak tiri kita, robibah kita, telah jadi anak tiri kita, paham ya? Jadi anak tiri itu kapan tidak boleh kita nikahi kalau kita telah dukhul dengan ibunya, tapi belum dukhul lalu kita talak, boleh, ya kan? Hanya itu. Tapi kalau anak saya punya anak pula, umpamanya anak laki-laki pula, anak laki-laki ini tidak ada hubungan dengan anak perempuan itu, maka seandainya kalau saya nikah dengan janda, anak saya nikah dengan anak, boleh juga, tampak ya? Saya punya anak laki-laki. Duda. Si janda, duda. Si janda ini punya anak perempuan. Boleh saya nikah dengan ibunya, anak nikah dengan anak. Tampak ya? Ya kan? Semangat. Ya, semangat. Contoh, si Faris ini duda. Punya anak satu. Ya, punya anak satu. Angel, janda. Punya anak satu. Ini untuk ingat aja, supaya ingat nanti ini, ya kan? Sah si Paris menikahi Angel, anak Paris ini menikahi anak Angel. Paham ya? Karena anak itu tidak ada hubung dengan anak kalian, itu tidak ada hubungnya, itu tidak ada hubung mereka. Tidak mahram. Yang mahram itu Fahri, si apa? Si Paris. Mahram itu si Paris dengan anak Angel. Nah, si Paris itu nggak boleh sama anak Angel, tapi anak si Paris nggak ada hubungannya. Maka anak si Paris itu boleh dengan anak si Angel. Si Angel boleh dengan si Paris. Ya kan? Sekali walimah murah. Ya kan? Three in one. Atau four in one. Apa? Misalnya, dia juga udah punya anak. Terus aku juga udah punya anak. Gimana sih? Misalnya gini. Kan dia bawa anak. Terus. Oh ya. Oh anaknya diadu tadi. Berarti... ya setelah dars ini kita lanjutkan insyaallah ya pembahasan ini. Yeah. Ini kok sampai ke sana gitu tadi. Batasan sama mertua tuh sama dengan batasan kita dengan ibu kita yang antara pusat dan lutut. Ya antara pusat dan lutut kayak nah, gitu. Ya, tapi kan itu muru'ah nanti adab lagi bab adab lagi nanti kan. Nanti lah dulu, kok pembahasan itu? Paris, mancing-mancing. Kemudian, sampai mana tadi? Takbir. Ah, takbir ada dua, kita ulangi. Takbir ada dua. Ada takbir mursal dan ada takbir muqayyad. Udah jam berapa sekarang? Coba perhatikan dulu. Jam berapa? 9. Kita mulai jam? 8.30. Tadi kita mulai? 7. 7 lewat. Berarti udah sejam. Belum? Belum. Ah, 7 lewat 10. Belum. Kurang sedikit. Wah, lebih. Oh, oke. Jadi kita katakan takbir ada dua. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal, takbir yang tidak ada kaitnya dengan apapun. Tidak dengan sholat, dengan apapun. Tapi takbir muqayyad, takbir yang ada kaitnya. Yaitu kait dengan akibat sholat. Jadi takbir mursal itu kalau kita udah di malam hari raya, Idul Fitri itu ada kita takbiran. Takbir. Ya kan? Di mana? Di jalan, terserah. Di rumah. Lagi bawa motor. Takbiran. Itu sangat dianjurkan karena itu syiar pada hari itu. Ya kan? Keraskan itu. Ya kan? Lagi di hutan, takbir. Ya kan? Kabur itu setan semuanya. Kemudian setelah itu, perempuan tidak mengangkat suara tadi. Kalau ada, ajanib ya. Kemudian, takbir itu, takbir mursal itu terus-terus sampai terus kapan sampai imam sholat id. Ya, kalau imam sudah sholat id, ya kan? Nah, kita tidak takbir lagi. Idul Fitri kan? Kalau imam sudah sholat, kita tidak takbir lagi. Bagaimana kalau ternyata tidak sholat-sholat kita? Atau imam tidak ada imam? Orang tidak pada sholat namanya. Boleh kita terus-menerus takbir sampai waktu zuhur. Tampak ya? Jadi kita katakan takbir itu kapan sampai kapan batasnya? Sampai imam sholat. Kalau udah imam naik, kemudian kita tidak ada takbir lagi. Tidak berhenti kita takbir, tidak ada takbir mursal lagi. Tampak ya? Tapi kalau seandainya tidak ada orang tidak sholat, atau umpamanya ini dia lagi sakit di rumah, ya takbiran dan tidak ada sholat, silahkan takbiran sampai waktu zuhur. Boleh. Berarti batas waktu takbir itu sampai waktu imam. Fitri berarti sampai imam naik. Imam naik. Kalau udah imam naik, atau udah sholat imam, kita sholat sama imam. Takbir Allah, tidak ada kita takbir mursal. Ya kan? Itu kalau kita sholat. Bagaimana kalau tidak sholat, atau tidak ada imam umpamanya? Boleh sampai zuhur. Sampai zawal maksudnya, zawal itu kan zuhur. Itu bagi orang yang selain haji. Bagaimana kalau orang haji? Orang haji itu tidak takbir. Mereka syiar, mereka talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita. Ya kan? Mereka itu talbiyah. Mereka tidak dianjurkan takbir. Hari raya Idul Adha itu kan takbir cari. Mereka talbiyah. Karena talbiyah itu syiar pada tempatnya di sana. Talbiyah itu. Menangis di sana. Keraskan suara. Ya kan? Hancurkan semua nafsu. Takbir. Talbiyah di sana. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita haji dan umrah. Kemudian yang kedua namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini pada Idul Adha. Pada Idul Adha. Idul Adha yaitu kalau kita takbir itu sampai pada hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Nah, itu setelah sholat. Jadi kali setiap kita selesai sholat, kita dianjurkan takbir. Sholat apapun, sholat fardu, sholat sunnah, sholat qadha, sholat fardu ain, sholat fardu kifayah, sholat jenazah. Setelah itu sholat, setelah apapun sholat kita tetap takbir. Ya kan? Sholat duha kita lalu takbiran setelah itu. Ya kan? Sholat sunnah, takbiran. Sholat fardu, takbiran. Sholat jenazah, takbiran. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini sampai kapan batasnya? Yaitu sampai subuh hari Arafah. Semenjak subuh hari Arafah. Arafah berarti tanggal 9 ya. Tanggal 9, Julhijjah. Kalau rayanya kan 10 ya. Jadi dari subuh itu kita telah takbiran. Allahu Akbar, Allah sudah takbiran. Sampai maghrib. Maghrib akhir hari tasyrik. Itu sampai maghrib hari tasyrik. Nah gitu. Pendapat Imam Najjar atau Imam Ramli ini. Ini khilaf antara mereka. Pernah kita tulis itu kan. Ada yang mengatakan sampai asar, ada yang sampai maghrib. Bagaimana sih qohnya yang dianjurkan? Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun. Begitu. Sebagian orang-orang menambah, boleh. Itu kan atau sih qoh tambahan. Selawat. Itu orang Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad gitu ramanya wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad salim taslim katsiran ya seperti itu ramanya. Nah itu salat Id. Kita baca kusuf sedikit ya. Kusuf. Muka enggak. Jadi kalau salat Idul Fitri itu enggak setelah imam salat enggak ada lagi. Enggak ada lagi. takbirnya. Mursal dua-duanya di malam. Tahu ya? Kalau mukanya tidak ada. Paham ya? Kemudian salatul kusufaini, salat kusufaini. Kusufaini maksudnya adalah gerhana. Gerhana matahari itu diungkapkan dengan kusuf dengan kaf. Kusuf syamsi, kalau gemulan dengan kha, khusuf. Tapi kenapa beliau gunakan kusufain? Seolah ada dua kuf dengan kaf. Kusufain, seolah ada dua kusuf dengan kaf. Gitu kan? Ini taglib saja. Kalau disebut dengan isya'aini, itu maksudnya salat apa? Maghrib dan isya. Kenapa disebut itu taglib saja? Isya'aini. Kalau disebut isya'aini maksud maghrib dan isya. Umaraini, siapa maksudnya? Abu Bakar dan Umar. Tapi disebut Umar, kenapa Umaran? Itu taglib saja. Biasa aja itu. Kusufain maksudnya matahari bulan, tapi bukan mata, dua matahari bukan maksudnya gitu. Paham ya? Ini taglib saja. Kemudian sebahagian ya mengatakan boleh mengatakan kusuf dua-duanya. Boleh kusuf matahari, kusuf bulan juga, boleh dua-duanya itu kan. Sehingga tidak ada taglib di sini. Seperti ibarah yang digunakan atau isyarat yang ibarah yang digunakan dalam kitab Manhaj Majmu' Thullab Syekh Zakaria Al-Ansori. Ada juga qaul mengatakan dua-duanya itu bukan kaf tapi kha. Khusufain. Ya, khusufain. Nah, gitu kan? Nah, ada juga yang mengatakan kebalikan yang pertama tadi, yaitu matahari dengan menggunakan kho, kemudian maaf, bulan menggunakan kho, kaf, kemudian matahari menggunakan kaf, kho, nah, gitu. Kebalikan dari yang pertama tadi, nah, seperti itu. Berarti ada berapa pendapat, empat pendapat. Tapi yang masyhur yang pertama tadi, yaitu yang untuk matahari menggunakan kaf, untuk bulan menggunakan kho, gitu kan? Kemudian kata-kata kusuf, kaf pertama ya, kaf, matahari. Kusuf itu diambil dari kata-kata al-kasfu. Kasfu, kasfu itu maknanya adalah tertutup, al-istitar. Al-istitar. Kenapa demikian? Karena coba perhatikan, apa fenomena gerhana matahari itu? Karena gerhana matahari itu kan ditutup oleh bulan ya. Ini bumi. Ini bumi, ini matahari. Lalu ditutup matahari ini. Matahari timbulnya di siang atau malam? Di siang ya, maka gerhana matahari di siang hari, ya kan? Matahari, kemudian matahari ini ditutup oleh bulan, pas ditutupnya itu, itu tutup itu lembasarannya al-kasfu, ya kan? Maka matahari lebih cocok dengan kata kasfu syamsi, itu kan kusuf syamsi, itu kan istitar. Kalau gerhana bulan itu diambil dari kata-kata al-khasfu, al-khasfu itu dengan mana al-mahwu, al-izalah, menghapuskan, menghilangkan, atau menghilangkan. Kenapa kita katakan demikian? Karena bulan itu tidak punya cahaya. Bulan itu, dia cahayanya pantulan, dia seperti kaca. Kaca itu apakah punya cahaya? Tidak. Tapi kalau ada matahari datang, dia memantulkan. Tahu mana? Bulan itu seperti cahaya. Jadi ketika ada cahaya matahari, dipantulkannya itu. Dipantulkannya. Paham ya? Nah, biasanya ada matahari, ada bulan, lalu dipantulkan ke bumi. Sekarang cahaya daripada matahari ke bulan itu dihambat oleh bumi. Sehingga tidak ada cahayanya. Nah, sehingga dia menghapus, menghilangkan cahaya. Mahfuz dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-kasfu, al-khasfu, al-mahwu, al-izalah. Faham ya? Itu penamaannya. Ya, kemudian beliau katakan salatu kusufi syamsi wa khusufil qamar. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan ini sangat dianjurkan sunnah muakkad, ya kan? Bagi laki-laki, baik perempuan, baik kita tidak melakukan perjalanan, baik bahkan kita melakukan perjalanan safar kita ada gerhana salat, ya kan? Baik kita tuh merdeka maupun budak, ya kan? Salat sendiri atau jemaah. Bagaimanapun keadaan sunnah muakkad. Ya? Jangan mentang-mentang sakit orang salat di masjid kita enggak salat. Salat di rumah sendiri. Ya kan? Ada jemaah, jemaah. Rakaatani dua rakaat, ya, dua rakaat. Niatnya niat salat khusuf dan niat khusuf. Watajuzu fiha thalathu kaifiyatin. Boleh menggunakan salah satu dari tiga kaifiat ini. Itu maksudnya. Salah satu dari tiga kaifiat ini. Manapun yang kita kerjakan, sah. Yang pertama, ya kan? Yang pertama, maksudnya tiga ini adalah, kalau kita belum mengerjakan, belum masuk kita pada salah satu kaifiatnya. Nanti akan masuk kita ke salah satu kaifiatnya adalah kaifiat panjang, umpamanya. Kaifiat panjang. ada dua ruku, dua sujud, itu kan lama rukunya, maaf, lama rukunya, kemudian ulang lagi ruku lagi, seperti itu kan. Kalau kita telah menggunakan seperti itu, maka wajib kita menyempurnakannya. Tidak boleh balik kepada kaifiat yang pertama. Ya. Jadi kalau sebelum mengerjakan itu, boleh. Atau kita takbir, kita itlakkan. Belum kita pilih manapun kaifiatnya yang kita kerjakan. Tidak kita ta'inkan mana kaifiat yang akan kita kerjakan dari salah satu yang tiga. Maka boleh kita memilih. Ya kan? Tapi kalau telah mengerjakan salah satunya, wajib menyempurnakan kaifiat. Apa kaifiatnya salah satu yang tiga itu? Yang pertama adalah wahya aqalluha, dan ini adalah yang paling minimal, paling dari segi afdolnya, ini paling minimal. Yaitu antusalliya karak'atai sunnati subhi. Yaitu sholat seperti dua rakan sunat subuh atau sholat zuhur. Ini asal sunnah ini. Bagaimana kita sholat sunat subuh atau sholat zuhur? Dua rakan seperti biasa. Allahu Akbar. Saya sunat gerhana matahari. Allahu Akbar. Kemudian takbir. Seperti biasa. Telah dapat sholat sunnah. Dapat kesunnah. Paham ya? Ini tingkatan pertama. Yang kedua, kamal ini sempurna tapi rendah kamalnya. Adenal kamal namanya. Ya kan? Kita sholat seperti subuh itu, seperti biasa subuh itu, seperti tadi. Tapi biziyadati ruku'aini wa qiyamaini bila tatwilin, tambahan dua ruku' dan dua berdiri dengan tanpa panjang, tanpa panjang qira'ahnya, tanpa panjang tasbihnya. Pertama, sholat dua rakaat seperti biasa. Tampak ya? Yang kedua, kita tambah dua ruku'. Tambah dua ruku'. Kemudian tambah dua berdiri. Ya, tambah dua ruku' dan dua berdiri. Hah? Bentuknya, tapi dia bukan dua perakan. Bentuknya seperti itu. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, setelah baca itu kan baca tasbih nanti. Nah, setelah selesai kemudian takbir ruku'. Kemudian itidal. Bukan itidal, itidal itu maksudnya kita baca Fatihah lagi. Kemudian baca ayat lagi. Kemudian tasbih lagi. Nah, seperti itu. Tampak enggak? Emak baca tasbih di ketika itu, baca ayat lagi maksudnya. Jadi ruku kita bagi lagi baca ayat, baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat lagi. Jadi berdirinya dua kali. Tapi itu kan belum sujud kita. Nah, coba perhatikan. Allahu Akbar yang pertama. Saya baca ayat pertama banyak Al-Baqarah, ya kan, 100 ayat gitu. Kemudian setelah dianjurkan 100 ayat. Setelah 100 ayat kan saya ruku. Nah, di ruku itu saya tasbih gitu kan. Tasbihnya panjang itu biasanya. Ah, di sini enggak. Kemudian bangkit lagi. Baca Fatihah lagi, kemudian baca ayat lagi. Itu cara yang ketiga nanti, cara panjang. Cara yang kedua ini seperti biasa. Tapi tambah ruku dan sujud, tambah ruku dan berdiri ini, tapi tanpa panjang. Kok jadi tiga? Dua rakaan cuman. Tapi dia tambah dua berdirinya setelah dia ruku. Nah, nanti kita contohkan. Itu minimal. Apa? Rokan pertamanya apa di rokan keduanya? Rokan pertama dan rokan kedua. Sekali-sekali. Iya, rokan pertama kita tambah rukunya. Rokan kedua kita tambah juga. Nanti dipraktekin. Nanti kita praktekkan, oke? Okay? Kemudian yang ketiga, yang paling maksimal adalah sholat antusalla kadalika, sholat seperti itu. Seperti itu maksudnya, tambahan dua berdiri dan tambah dua ruku. Bitatwilin, dengan panjang. Bacaannya, tasbihnya. Perhatikan, ini penting nih. Apa bacaannya yang panjang? Yaitu baca Al-Fatihah pertama, kemudian baca di rakaat pertama surah Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Dan rakaat kedua, maksudnya pada berdiri yang keduanya itu, 200 ayat dari Al-Baqarah. Maksudnya seperti 200 ayat dari Al-Baqarah. Ya kan? Kemudian ketiga, 150-nya. Yang keempatnya, yaitu 100-nya. Ya, berarti pertama itu Al-Baqarahnya, kemudian 200, 150, kemudian 100. Nah, itu tingkatannya. Ya kan? Kemudian setelah itu ruku dia tasbih. Tasbih di ruku itu berapa qadarnya? Seperti qadar 100 ayat dari Al-Baqarah. 100 ayat Al-Baqarah itu berapa durasinya itu? Setengah jam. Enggak, plus setengah jam gitu kan? Al-Baqarah lebih itu mungkin. 100. Anggaplah tasbihnya itu. Ya, 100 ayat, bukan 100 ayat. Mungkin setengah jam, mungkin. Nah, mungkin setengah jam plus tasbihnya. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, akbar. Tasbihnya setengah jam. Sekedar 100 ayat. Kemudian ruku yang kedua sekedar 80 ayat. Mungkin sekitar 20 menit pula yang kedua. Yang ketiga, yang berarti yang rakaat berikutnya, nanti kita contohkan 70. Yang keempat sekedar 50, yaitu kan Kemudian sujud dipanjangkan, ya kan? Dipanjangkan, bacaannya sama, yaitu pada sujud pertama sekedar 100 ayat, tasbihnya seperti 100 ayat. Sujud kedua dengan sekedar seperti 80. Kemudian begitu juga seterusnya, ya, begitu seterusnya. Walidzalika, oleh karena itu di dalam kitab Al-Manhaj Majadut Thullab, beliau Syekh Zakaria mengatakan tasbih di ruku dan sujud itu pada rakaat pertama itu seperti 100 Baqarah, pada rakaat kedua seperti 80. Seperti 100 dari Baqarah dan seperti 80 sampai akhir. Begini. Tapi dalam i'tidal dan duduk antara duduk sujud itu kita tidak panjangkan. Begini. Jadi kita praktekkan. Sebelum praktekkan kita baca doa, setelah itu sifat yang kaifiat yang mahbubah yang dianjurkan. Yang mahbubah yaitu kita takbir. Takbiratul ihram. Niatnya adalah kusuf atau khusuf, tergantung salat apa sekarang. Kemudian setelah itu baca istiftah. Setelah istiftah baca ta'awudz. Kemudian setelah ta'awudz baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Kemudian baca surah seperti yang kita rincikan tadi. Dan ruku. Setelah runtuh kita baki kembali lagi. Kemudian baca a'udzubillah lagi. Kemudian baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surah lagi seperti tadi. Kemudian ruku lagi. Kemudian i'tidal. Nah, i'tidal ini sebentar kemudian langsung sujud. Ya, sujud dua kali. Ini satu rakaat, kemudian ulang lagi. Ya kan? Ulang lagi. Begini, kita praktekkan. Ya. Jadi tambah ya kameranya. Jadi pertama seperti biasa ya kan? Kaifiat yang pertama adalah seperti sholat biasa, sholat sunnah biasa, takbir sujud seperti biasa. Kaifiat kedua seperti sholat biasa, tapi tambahan dua ruku dan tambah dua berdiri. Tanpa panjang. Ini sholat biasa kan? Sholat biasa. Tapi setelah ruku kita. Setelah ruku, bangkit. Baca Fatihah. Kemudian sujud. Ruku lagi. Nah, ruku lagi, kemudian bangkit lagi. Ini seperti biasa. Maksudnya dia bacaannya pendek. Ya kan? Bacaannya pendek. Ringan. Bila tatwilin. Paham ya? Ini tingkatan berapa ini? Tingkatan kedua. Tingkatan ketiga sama seperti ini. Kita ruku, kita bangkit, kita rungku, kita bangkit, kita sujud. Ya kan? Tapi dengan panjang. Maksudnya panjang adalah kita tampil pertama Allahu Akbar, kemudian baca istiftah, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah al-fatihah. Kemudian baca Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah pertama. Satu ayat. Kemudian setelah itu kita coba perhatikan ini tata caranya lagi. Yang ketiga. Hah? Ketiga itu 100 ayat. Belum. Pertama Al-Baqarah. 100 ayat. Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah berapa ayatnya? Al-Baqarah full 200 ayat. Ya, kalau catat cara ketiga itu kan 268. 200 ayat saya sebutkan tadi. Iya, terus catat cara. Bukan, pertama tadi rakaat pertama Al-Baqarah. Salat Al-Baqarah sempurna. Coba perhatikan ini cara yang ketiga nih. Cara yang ketiga. Saya takbir Allahu Akbar. Ya kan? Istiftah kemudian Allahumma syaitana jal Fatihah. Setelah Fatihah saya baca Al-Baqarah sampai akhir. Ya kan, sampai akhir Al-Baqarah. Selesai sampai Al-Baqarah, saya ruku. Ruku ini durasinya seperti durasi kalau saya membaca surah Al-Baqarah 100 ayat. 100 ayat. Berapa 100 ayat? Sekitar itu kita baca tasbihnya sepanjang itu. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai gitu panjangnya. Ya. Kemudian bangkit lagi. Bangkit, baca Al-Fatihah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kemudian baca ayat yang qadarnya ini seperti 100 ayat surah Al-Baqarah. 100 ayat Al-Baqarah itu berapa qadarnya? Yang qadarnya coba lihat berapa panjangnya itu. Nah, segitu juga. Walaupun bukan Al-Baqarah, maksudnya yang lain. Mungkin kita baca setelah Al-Baqarah Al-Imran gitu kan? An-Nisa gitu. Artinya berurutan, mungkin berurutan. Mungkin Al-Imran kita baca setelah itu. Tapi Al-Imrannya adalah sekedar 100 ayat surah Al-Baqarah. Paham ya? Setelah itu apa lagi? Saya ruku lagi. Nah, bacaan tasbih saya di sini adalah sekedar 80. Ada 80 surah qadar Al-Baqarah. Nah, saya bangkit lagi. Nah, ini tidal, ini baru ini tidal. Kalau tadi masih tambahan. Ini tidal ini. Sami Allah juga. Yang pertama tadi. Ada dua pendapat itu, yang mengatakan takbir biasa, ada sami Allah namanya dah. Boleh dua-dua. Ya, terserah. Ya kan? Kata si Mustafa demikian. Udah kita makin ini udah nah biasa nih. Rabbana lakal hamdu, kemudian sujud. Ya kan? Sujud. Nah, sujud pertama itu kita membaca tasbih. Qadar membaca tasbih adalah berapa tadi? 100 ayat. Ya, 100 ayat. Daripada surah Al-Baqarah. Qadarnya berapa? Durasinya. Enggak 100 berapa menit tadi? 30 menit. Kita anggap 30 menit. Kemudian kita bangkit. Kemudian tasbih. Nah, kemudian sujud. Nah, sujud yang kedua ini yaitu qadarnya 80. Nah, gitu. Kemudian kita bangkit. Nah, ketika kita bangkit tadi, nah, anggaplah saya berdiri ini. Ketika kita bangkit tadi, ya kan? Kita ulang lagi ruku. Baca ayat tadi. Baca ayat. Kalau perakan kedua berapa? Berarti ini udah dihitung udah yang ketiga ini. Yang saya berdiri ini udah yang ketiga. Istilahnya empat rakaan, tapi dia bukan rakaan, empat berdiri lah seperti itu. Empat berdiri dari ruku. Nah, berdiri empat ruku. Dua sujud. Dua, ya. Siap. Ya, siap. Sama. Ya kan? Jadi yang ketiga ini berapa tadi? Ukurannya 100 ya. 150. Yang tadi itu 200. 200 salah saya sebut tadi. 200, 150 dan 100. Tadi antum bilangnya gitu. Di awal. Bukan. Jadi ukurannya seperti ini. Yang pertama Al-Baqarah. Yang kedua 100. Yang kedua Al-Baqarah seluruhnya. Al-Baqarah seluruhnya kemudian 200. Kemudian 150, kemudian 100. Nah. Berarti memang salah ucap tuh. Jadi pertama Al-Baqarah pertama tadi, yang kedua 200. Ukuran 200. Kemudian yang ketiga 150. Ukuran 150. Ukuran ya. Boleh jadi kita baca ayat lain, surah lain. Baris hafal Quran, umpamanya kan? Ukuran lain. Kemudian yang keempat, ukuran 100. Nah, seperti itu. Ukuran, qadarnya. Qadar Al-Baqarah berapa 100 ayat? Tapi boleh aja kan baca Al-Ikhlas? Boleh. Tapi yang ini cara yang paling akmal nih. A'lal kamal. Ya kan, paling sempurna. Paham ya? Kemudian, apa lagi? Sujud kita. Ruku lagi. Nah, ruku berapa tadi? Ruku ini udah berarti ruku ketiga ini. Berapa lagi? Ruku ketiga tadi. Tetap ya 180. 100 sama 80 gitu. 70. 70 kemudian 50. Oh. Jadi 100, 80, 70 dan 50. 70 kemudian yang terakhir nanti 50. Sujud sama seperti tadi. Nah, sujud sama dengan kalau ruku berdua kali berarti ya kan. Sujud berarti dua kali saja sujudnya. Kalau ruku 4 kali. Nah, kalau sujud cuman 180. 100 dan 60. 100 yang pertama qadarnya, kedua qadarnya itu 80. Paham ya? Nah, kita ulangi lagi. Yang tata cara salat khusuf ini ada 3. Yang minimal sama seperti salat sunnah biasa. Ya, minimal sekali. Yang kedua yaitu yang adnal kamal yaitu kita seperti biasa juga tapi tambahan 2 ruku dan 2 berdiri. Bila tatwilin, tanpa memperpanjang. Tanpa panjang qiraan, tanpa perpanjang tasbih. Paham ya? Kemudian yang ketiga, sama seperti tadi, tambahan 2 ruku dan tambah 2 qiyam. Tapi dengan tatwilin. Tatwilnya apa? Tatwil pada qiraan dan tatwil pada tasbih. Qiraan bagaimana ukuran yang paling panjangnya? Berarti ada 4 ya. Ada 4 maksudnya adalah berdiri pertama, yaitu baca Al-Baqarah. Sempurna. Kemudian berdiri yang kedua, setelah ruku itu, baca Al-Baqarah. Sekitar 200 ayat Al-Baqarah. Ya kan? Qadarnya. Kemudian berdiri yang ketiga, sekadar 150. Berdiri yang keempat, sekadar 100. Kemudian ukuran panjang tasbihnya bagaimana? Kalau rukun pertama yaitu sekadar 100. Kemudian tasbih kedua, rukun kedua, 80. Tasbih yang ketiga, berarti rakaan yang selanjutnya, 75. 70. Kemudian yang yang keempat, 50. Nah, kalau sujud panjang juga tasbihnya, tapi panjangnya adalah pada rakaat pertama 100, rakaat kedua 80. Sujud kedua. Ya, sujud kedua. Saya sujud bilang rakaat pertama. Sujud kedua pada rakaat pertama yaitu 80. Salah ucap. Ya. Kalau di gerhana matahari di siang hari itu disirkan. Disirkan. Lama orang disirkan tuh semuanya. Tapi itu termasuk uzur nanti. Maksudnya boleh kita jaharkan. Karena kalau kita sirkan, kabur orang-orang. Lama soalnya. Paham ya? Pingsan nih, Bang. Ya. Jadi dikeraskan aja suaranya. Jangan kita baca begini, orang enggak hafal mungkin Al-Qur'an. Enggak hafal orang, maka kita jaharkan. Iya kan? Gerhana matahari dulu pernah terjadi ya? Kelas berapa dulu itu? Saya masih di pondok waktu itu. Kelas 3. Pernah ya? Itu saya itu pengalaman pertama usaha matahari, gerhana matahari. Pernah ya? Pernah sekali itu. Kebetulan ketika itu tidak ada yang lain, jadi imam, saya jadi imam. Sekampung, sepondok, semuanya. Kemudian pas ujian tahfiz, ini tidak perlu ujian, udah dapat nilai, kata guru. Langsung tinggi 100 nilai saya. Karena saya jadi imam, baca Al-Qur'an. Ya, satu surat. Tapi tidak selesai, karena udah banyak kode-kode. Yang kode saya ustaz juga. Nah, tapi kalau sholat malam, yaitu gerhana matahari, yaitu kita jaharkan ya. Kita jaharkan. Kecuali kalau di malam hari, umpamanya, pas matahari itu terbit matahari. Pas di malam hari itu masih terbit matahari. Pas kita sholat, terbit matahari. Iya. Maksudnya terbit matahari. Berarti... Bukan, berarti udah subuh gitu ya. Kan subuh itu kita jaharkan. Anggaplah di waktu subuh itu, kan ada waktu subuh terkadang gerhana bulan. Kemarin ada, tidak salah kan? Ternyata kita waktu itu berlanjut sampai terbit matahari. Nah, berlanjut sampai terbit matahari. Kalau udah terbit matahari, kita masih sholat, kita langsung kita anukan, kita sirkan. Kita sempurnakan dan kita sirkan. Paham ya? Kapan selesainya sholat itu? Kalau udah terang. Injila. Ini kan begini. Kalau udah terang, dia udah enggak habis lagi. Enggak ada lagi karena enggak ada lagi salatnya seperti itu ya. Wa yusannu ba'da khutbatain, dan dianjurkan dia itu dua khutbah. Sama seperti khutbah tadi. Ya, dua khutbah. Sama seperti dua khutbah itu tadi, rukun, syarat, sunah-sunahnya, ya kan? Tapi bedanya yaitu tidak dianjurkan di sini dibuka dengan takbir. Nah, kalau di sana itu dianjurkan dengan takbir, ya kan? Tapi dianjurkan di sini ketika khutbah itu membahas tentang taubat, tentang kebaikan, ya kan? Tentang kabar petakut. Ya kan, sampaikan hadis Rasulullah SAW bahwa khusyuf ini tidak terjadi karena matinya salah seorang orang dari kalian. Karena dahulu orang-orang mengira khusyuf ini terjadi ketika wafatnya anak Rasulullah SAW, itu Ibrahim, itu kan. Lalu katakan ini mati dia gerhana karena matinya seorang dari kalian. Lalu orang-orang menjadikan ini semacam-macam kedukunan dan lain-lain itu. Salah, sampaikan ya kan, pengen tentang taubat dan taqwa. Kayaknya kurang cukup tentang soal istisqa kayaknya. Nah, sampai sini aja pembahasan kita dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.